Ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan dan dia istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama dijelaskan, dia harus memiliki ilmu nafi. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu? Ilmu dikatakan Imam Dzahabi, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahaba laisa bitanbih. Yang namanya ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul SAW, bukan ngibul, bukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Banyak kita lihat bagaimana seorang menuntut ilmu tapi ceramah ngalor ngidul. Seumur hidup dia beragama Islam, yang dia tahu hanyalah yang dia tahu bahwasanya agama Islam itu hanya salat. Kenapa? Dia tidak memiliki ilmu nafi. Yang namanya ilmu nafi itu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat laisa bitanbih. Perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan para sahabat bukan perkataan yang tidak ada gunanya. Sebagaimana majlis gelak tawa, jadi majlis yang khusus menghibur para jamaahnya. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyebutkan, "Ud'uni lillah ala basira." Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Rasulullah SAW, itu kalau berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala di atas basira. Ibnu Katsir menjelaskan al-ilm wa burhan wa yaqin. Ketika dia berdakwah dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan bukti dan yakin. Ini wafidina azakumullah. Sehingga ketika seorang ingin mengetahui ilmu, kalau ada suatu majlis di sana jauh daripada qala Allah, qala Rasul dan qala sahabat, kemudian hanya bermain-main, ini laisa minal ilmi, bukan ilmu. Dan para ulama mendefinisikan lagi bahasanya al-ilmu dzidul jahl, lawan daripada kebodohan. Kalau seseorang mengetahui itu ilmu, itu bisa menyingkap kesamaran, menyingkap keraguan yang ada dalam hati. Ini namanya ilmu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Syaikh dalam kitabnya Kitabul Ilm, di sana dijelaskan bahwasanya makna ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazilan. Yaitu ketika seorang mengetahui sesuatu dari cabang ilmu itu, dari sesuatu yang diilmui itu, dengan pengetahuan yang mantap. Kalau dia belajar zakat, dia tahu perincian zakat. Kalau dia belajar masalah syahadat, dia faham benar apa itu syahadat, tidak hanya kulitnya. Jika dia belajar rukun-rukun Islam, dia faham benar sampai dengan konsekuensi-konsekuensi. Ini adalah ilmu.